Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 4 jilid dari buku Aisar Lissigar. Pada siang ini kita mulai masuk pada jilid kelima. Kandungan jilid yang kelima bisa terangkum dalam halaman 3. Pembahasan tentang mad wajib, mad jaiz, mad lazim. Kemudian tentang waqaf, ya, saktah, hamzah wasal. Kemudian talqin. Taib. Dan hukum-hukum yang khusus. Iltiqa as-sakinain. Nah, ini kurang lebih yang akan kita baca pada jilid kelima. Pembahasan pertama adalah tentang mad. Mad maknanya apa? Mad bimakna ziyadah. Makna dari mad adalah ziyadah. Wat tatwil. Penambahan. Tatwil ini sama, memperpanjang. Ya. Yani italatu shauti bi harfin min hurufil mad. Ya. Walin. Memanjangkan suara dengan salah satu dari tiga huruf mad. Yaitu apa? Al-alif, wal-waw, wal-ya, as-sawakin. Alif, waw, dan ya yang sukun. Al-mujanisu laha maqablaha. Yang sebelumnya adalah harokat-harokat yang sejenis dengannya. Ada fathah, lalu alif. Ya. Dhammah, lalu waw sukun. Kasrah diikuti dengan ya sukun. Nah, terjadi italatus saud. Terjadi bacaan mad. Taib. Contoh kalimat yang mengumpulkan tiga huruf mad sekaligus, contohnya apa? Atuni, ya, atuni atau nuhiha, ya, mengumpulkan tiga huruf mad sekaligus dalam satu kalimat. Baik. Dan zaman dari itolah tadi, zaman dari ukuran panjang dari mat itu, ya, itu diukur dengan harokah, ya, diukur dengan harokah, diukur dengan harokat, ya. Dua harokat atau tiga harokat, empat harokat, lima harokat, enam harokat itu menjadi ukuran apa? Mat, ukuran mat. Nah. Macam-macam mad secara umum ada dua, al-maddul asli atau al-maddul tabi'i, dan yang kedua al-maddul far'i. Mad far'i, ada mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Nah, mad far'i, mad asli adalah mad yang la taqumu dzatul harfi illa bihi. Mad asli adalah mad yang mana tanpa diwujudkan maka juga tidak akan terwujud huruf-huruf mad itu, ya. Qala, coba dibaca. Qala. Ya, qala. Qala. Nah, kalau kita tidak mewujudkan italah, ya, pada huruf qaf, ya, kita baca qala begitu. Maka huruf alif atau huruf mad itu tidak akan terwujud, ya. Baru terwujud apabila kita memberikan italah tadi, qala. Nah, al-madul ladzi la taqumu dzatu al-harfi illa bihi. Ya, mad yang tanpa diwujudkan maka tidak akan terwujud huruf mad itu, ya. Bila italah, ukuran itolah itu tidak diwujudkan, ukuran standar itolah tadi, pemanjangan tadi tidak diwujudkan, yaitu dua harokat, maka tidak akan muncul apa huruf mat, baik itu alif ya ataupun wawu. Nah, coba dakhalu. Sekarang lamnya dipendekkan saja, dakhalu, sama sekali tidak ada itolah, tidak ada pemanjangan zaman, maka wawunya tidak akan wujud, tidak akan terwujud. Nah, itulah apa mad asli. Nah, yaitu mad yang keberadaannya tidak tergantung dengan sebab-sebab luar, yakni mad yang memang munculnya karena adanya huruf mad itu saja, tidak ada karena sesuatu yang mempengaruhinya sehingga muncul mad itu, tapi karena memang adanya huruf mad. Qala, kenapa dibaca panjang? Karena ada alif. Nah, yakunu, ya, kenapa kafnya panjang? Ya, karena ada huruf wawu. Ya. Tidak ada sebab yang lainnya yang membuat kafnya menjadi panjang, melainkan adanya huruf mad itu sendiri. Nusqi, ya, dibaca panjang kafnya karena memang ada huruf mad. Nah, itulah mad asli. Ya, juga dinamakan dengan mad tabi'i, mad yang alami, ya, mad yang sesuai dengan tabiat asli. Kenapa dikatakan mad tabi'i? Qila, alasannya karena orang-orang yang atau seorang yang masih memiliki tabi'ah yang salimah dalam qiraahnya, la yaziduhu wa la yanqusu, wa la yaziduhu wa la yanqusu, tidak akan menambah ukurannya dan tidak akan menguranginya. Qala, ya, masing-masing dengan ukuran dua rokat, ya. Ya, kalau tabiahnya masih lurus dalam qiraah maksudnya, nah, maka dikatakan mad tabi'i, mad yang sesuai dengan tabiah. Nah, untuk mengukur dua rokat bagaimana? Ya, jadi mad asli adalah mad yang dibaca dengan dua rokat, ya. Yang mana panjang dua rokat ini ya karena disebabkan ada adanya huruf mat itu, alif, wawu, atau ya. Panjangnya gimana? Mengukur ukuran dua rokat bagaimana? Yaitu dengan dengan qiyas, ya, dengan qiyas. Misalkan qala, ya, panjang qaf tadi setelah ada huruf mat adalah seimbang dengan pengulangan huruf qaf. Sekali lagi qala, ya, qala, qaqala, coba qaqala, dipanjang q seimbang dengan qaf yang terulang sekali lagi. Nah, itulah mad asli atau mad tabi'i. Taib. Nah, selama ini kita membaca mad dengan ukuran dua rokat, ya, dari awal pelajaran mad hingga pelajaran terakhir dari juz keempat, semuanya kita baca dengan mad tabi'i, ya, dengan mad tabi'i. Ada beberapa mad yang dianggap sebagai mulhaqat, ya. Sebagai mulhaqat, ya. Asalnya bukan mad tapi diilhaqkan dengan mad tabi'i. Asalnya bukan mad tabi'i namun digolongkan bersama mad tabi'i, dikategorikan sama dengan mad tabi'i. Di antaranya apa? Mad 'iwad, ya. Misalkan innahu kana tawwaban, ya. Maka tawaban saat waqaf dibaca dengan mad. Mad apa? Iwad. Ini juga mulhaq dengan mad tabi'i. Ya. Apalagi mad silah. Mad silah apa? As-sughra. Mad silah as-sughra. Contohnya mana? Tadi ayat yang sama. Innahu kana tawabahu. Kalau dilihat wujudnya dalam rasam tidak ada huruf madnya. Enggak ada wujudnya huruf mad wawunya, hanya huruf ha saja mudmumah. Namun dibaca dengan dua harokat. Apakah dikatakan mad tabi'i? Ya, disebut mulhaq bi al-mad al-asli atau mad tabi'i. Yang ketiga adalah mad at-tabi'i al-harfi. Mad at-tabi'i al-harfi. Itu mad-mad pada permulaan ayat-ayat yang berada di permulaan beberapa surat yang dibaca dengan dua harokat, misalkan Toha, ya, Yasin, ya-nya, ya, alif lam ra-nya. Ya. Ini dibaca dengan dua harokat juga. Mulhaq bit-tabi'i. Karena kita tidak melihat huruf-huruf mat. La alif, wala ya, wala waw. Hanya satu huruf saja, to. Namun dibaca ya, ada apa matnya dua harokat. Nah ini mat, al, jenis-jenis mat yang diilhaqkan, digabungkan bersama mat tabi'i. Apa saja tadi? Mat iwam, mat sila sughra, dan juga mat al-tabi'i al-harfi. Huruf-huruf yang dibaca dengan mat tabi'i dua harokat. Baik. Jenis mat yang berikutnya adalah mat apa? Far'i. Mat far'i adalah italatu harfil mad an miqdarihi at-tabi'i. Ya. Mad kan maknanya tadi ziyadah, ya. Italah. Ya. Adapun mad far'i artinya apa? Italatu harfil mad. Dipanjangkan lagi huruf mad, ya, pemanjangan huruf mad. Ya, ditambahnya ukuran huruf mad yang asli itu dua harokat, dipanjangkan lagi menjadi lebih dari dua harokat. Dan kenapa jadi panjang? Kenapa menjadi lebih panjang? Lisababin, karena ada sebab. Min hamzin au sukun, ya. Sebab penambahan ukuran panjang dari dua harokat menjadi lebih adalah karena sukun atau hamzah, ya. Karena sukun atau hamzah. Nah itulah yang menyebabkan yutalatu zamanil mad, ya. Semakin panjangnya zaman mad, yaitu apa? Sukun atau hamzah. Hamzah atau sukun. Nah dalam pelajaran yang pertama kita akan membahas beberapa jenis mad far'i. Baik itu mad yang disebabkan karena hamzah ataupun karena sukun. Nah, silakan dibuka halaman 4. Nah, halaman 4 hingga halaman 10, pembahasan tentang mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Disebabkan oleh hamzah. Ya, ini disebabkan bertemunya huruf mad dengan hamzah. Nah, yaitu ada tiga jenis mad seperti yang dituliskan di atas. Ada mad wajib, mad jaiz, dan mad silah kubra. Mad jaiz, mad wajib, mad jaiz, mad silah kubra. Baik. Huruf mad jika bertemu dengan hamzah maka ukuran panjang menjadi dua alif, ya, empat harokat. Ya, di bawah ada keterangan boleh pula dengan lima harokat. Ini menurut riwayat Hafiz dari Asim dari jalan Syatibiyah. Nah, panjangnya lebih dari dua harokat jika bertemu dengan hamzah. Coba kita baca dulu beberapa contoh yang di awal. Atani, baca. Dawuda, Haruna, Haruta. Nah, coba kalimat yang pertama, atani, ya, sebelum huruf nun kasroh, ya, berapa harokat yang telah kita baca? Ya, ini maksudnya berapa harokat ukuran yang telah kita baca? Empat harokat, di mana a dibaca dengan dua harokat matabi'i, ta juga dua harokat. Jadi ukuran empat harokat ya seimbang, setara dengan ata, ata, a dua harokat, ta dua harokat, dan nun ini sejajar dengan hamzah. Ya. Atani. Atani. Coba sekarang dijadikan wazan, dijadikan wazan untuk mengukur empat harokat. Ba'a. Ba'a. Ya. Masih terngiang insyaallah kalimat atani. Ya, sehingga apa? Bisa digunakan ukuran empat harokat menyeimbangkan ba dengan ada. Ya. Ba'a. Ba'a. Ini kurang lebih empat harokat. Jaa, saa, syaa, suaa, siaa. Coba diulangi. Baa, empat harokat. Ya. Kalau lima harokat lebih panjang sedikit, nah, kan ba'a ya, lebih panjang sedikit. Ya. Jadi menurut riwayat Hafiz bisa empat, bisa lima. Kita pakai empat dulu lah, karena mungkin lebih mudah. Ja'at. Ja'at. Lanjutkan. Enam. Kenapa menjadi panjang lebih dari dua harokat? Karena bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya dalam satu kalimah, ya, dalam satu kalimah. Ya. Yang seperti ini dinamakan apa? Dinamakan mad wajib, ya, kan mad wajib. Nah. Nah, wajib di sini tentu ya kita bedakan dengan istilah wajib menurut ahli fiqih, ya. Menurut istilah syara'. Ya, wajib menurut apa? Kaidah fiqhiyah apa? Ya, ini sesuatu yang bila dikerjakan yusab, ya. Bila ditinggalkan apa? Ya, ini terancam dengan iqab, ya. Namun wajib di sini tentu ya bukan seperti itu, ya. Wajib menurut istilah khusus ahli tajwid. Andai kata seorang membaca dengan dua rakaat misalkan, ja'at, ya, sa'at, fa'at, ya. Tidak dianggap sebagai seorang yang berdosa, tidak. Nah, hanya saja dia tidak membaca dengan kaidah, ya, tidak membaca dengan kaidah. Taib, mat wajib. Ya. Dan kalau kita melihat riwayat yang mutawatir dari Rasulullah SAW, qira sab'ah atau qira asyarah, semuanya membaca mat jenis ini dengan ukuran lebih dari dua rakaat. Ya. Imma empat harokat, imma lima harokat atau enam harokat. Ya. Jadi seakan-akan ini sudah menjadi apa kesepakatan qurra. Berarti Rasul alaihissalatu wassalam membaca dengan panjang juga. Ya. Ja'at. Ya. Karena riwayat yang sampai kepada kita dari jalan yang mutawatir semuanya apa memanjangkan, memanjangkan. Ya. Imma dengan ukuran empat, lima atau enam. Taib. Nah sekarang juga sudah mudah kita menandainya. Ini dibaca lebih dari dua rakaat dengan tanda khusus nih. Tanda apa itu? Tanda mad far'i. Ya, tanda mad far'i yang asalnya ya tulisan mim dan dal. Ya. Tulisan mim dan dal mad. Ya. Nah, jadi itu bukan sebab panjang, tapi hanya tanda saja. Tanda agar kita tidak keliru. Ya. Oleh sebabnya apa? Bertemu dengan hamzah. Baik. Contoh yang paling bawah. Nida'an. Nida'an. Fida'an. Fida'an. Lanjutkan. Halaman 5 masih mad mad wajib. Baris ketiga. Ulama'u. Ulama'u. Bura'a'u. Bura'a'u. Ruhama'u. Ruhama'u. Ya. Demikian dituliskan kalimat ulama dengan wawu di atasnya hamzah, di depannya ada alif. Nah, ini keunikan rasem mushaf. Baik. Tidak selamanya apa alif mengikuti apa wawu al-jama' dari fi'il, ya. Faja'u. Faja'u. U-nya berapa harokat? Dua. Faja'u. Faja'u. Asa'u. Asa'u. Faba'u. Faba'u. Ya. Demikian dituliskan kalimat faja'u, asa'u, faba'u. Ya. Faja'u tidak ada pada setelah wa'u apa? Alif, fariqah. Tidak ada. Nah, ini juga beberapa faedah yang bisa kita ambil tentang keunikan apa? Rasem mushaf. Nah. Taib. Kita baca contoh yang di bawah. Alladzina hum yura'una. Sebagian atau bahasa 4, sebagian 5. Labas. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ila fihim rihlatash shitaa'i was shayfi. Halaman 6. Ini semuanya adalah contoh-contoh bacaan mad wajib. Baris keempat. Waji'a yawma idin bi jahannama. Waji'a yawma idin bi jahannama. Demikian kalimat waji'a tertulis dalam mushaf. Ya. Wawu, kemudian apa? Jim, alif, ya. Baik. Tentu kita ya harus meyakini pula demikian tertulis li hikmatin, ya li hikmatin aradaha Allah. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Baik. Kemudian ya halaman 7 juga masih apa? Mad wajib. Berikutnya halaman 8. Kita baca contoh-contoh di atas. Ma'una. Ma'una. Wa ma'adraka. Wa ma'adraka. Ma'akfarahu. Tadi kita membaca mim fathah alif dengan apa? Empat harokat. Ma'una. Ya, kenapa? Karena bertemu dengan sebab yang memanjangkannya, yaitu hamzah. Ya. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah bahwa hamzah terletak pada kalimat yang berbeda. Ya, bertemu, namun tidak bersatu dalam kalimah. Ya, berbeda dalam kalimah. Inilah yang dinamakan dengan mad jaiz. Ya. Jaiz artinya apa? Boleh, bisa saja. Ya. Bisa dipanjangkan, berarti bisa pula apa? Tidak dipanjangkan. Ya. Boleh ditambah ukurannya lebih dari dua rakaat, boleh pula tidak. Ya. Ya, ini kalau kita melihat qiraat bil jumlah, ya. Qiraah yang mutawatirah. Ya, sanadnya hingga Rasul alaihi wasallam, sebagian qurra membaca dengan mencukupkan ukuran aslinya. Ma'una, ya. Ma'una wa ma adraka ma akfarahu. Ya, coba dibaca dengan dua harokat. Sebagian qurra membaca dengan dua harokat. Namun riwayat Hafiz dari Asim min tariq Syatibiyah sama, empat atau lima harokat. Riwayat Hafiz dari Asim min tariq Thayyibah, ya, bisa dengan dua harokat. Ya, bisa dengan dua harokat. Ya, Syatibiyah ini apa? Nisbah kepada pengarang kitab, ya, Imam Asy-Syatibi, yaitu kitab apa? Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, buku yang atau kitab yang mengumpulkan qiraat as-sab'ah, qiraat as-sab'ah. Ya. Beliau teliti dari jalur riwayat yang banyak, kemudian beliau menyimpulkan ada 7 qiraah yang mutawatirah yang sampai kepada beliau. Semuanya mutawatirah. Ya, ada qiraah Al-Imam Nafi', Al-Madani, Imam Ibn Kathir, Abdullah Ibn Kathir, Al-Makki, dan yang lainnya. Ada 7 qurra' sab'ah. Ya. Masing-masing qurra' dipilih 2 rawi, 2 murid yang masyhur, ya, 2 saja. Walaupun tentunya muridnya banyak, ya. Mencapai had at-tawatur, ya, mencapai tingkat tawatur, mutawatir, akan tapi yang dibukukan salah satunya saja dengan 2 rawinya. Seperti Imam Al-Asim memiliki banyak murid, namun yang dituliskan dalam kitab Hirzul Amani berapa? 2. Ini Hafiz dan juga Syu'bah. Ya, Syu'bah. Al-muhim, tadi kita simpulkan bahwa mat ini dinamakan mat apa? Jaiz. Thayyibah juga nama kitab, ya, Thayyibatun Nashr, ya, milik Al-Imam Muhammad Ibn Al-Jazari. Juga beliau mengumpulkan apa? Qiraat, ya, mengumpulkan riwayat-riwayat tentang qiraah mutawatirah dengan jalannya sendiri, ya, dari apa? Riwayat yang lebih banyak terkumpul 10, ya. 10 apa? Ya, 10 qurra, ya, 10 qurra. Baik. Nah, sedikit sisipan saja. Kemudian coba lihat baris ketiga. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyatuha. Ya ayyatuha. Haulai. Haulai. Haulai. Ya yang dibaca tadi dengan 4 harokat termasuk mad jaiz, ya. Kalau kita melihat memang kelihatannya nyambung dengan hamzah, ya. Namun fi hukmil infisal, ya, fi hukmil infisal dianggap terpisah ya dan hamzahnya, ya, jadi dianggap mad jaiz, ya. Sehingga kalau dilihat riwayatnya bisa dibaca dengan 2 rakaat pula, ya. Harfun nida ya dianggap apa? Munfasilah anil munada, meskipun tertulis dengan apa? Dengan bersambung. Nah. Ukuran mad jaiz untuk riwayat hafiz berapa tadi? 4 atau 5 harokat. Coba lihat halaman 9. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طيب. halaman baris kelima. إن هذا أخي. هذا أكبر. هذا أكبر. وثمود فما أبقى. وثمود فما أبقى. وأنه أهلك عادا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب وأنه inilah yang dinamakan mad silah. Apa? Silah kubra, madsilah kubra. Ya. Tidak disebut mad jaiz begitu, tapi apa? Madsilah kubra mulhaq, dilhaqkan kepada mad jaiz. Kenapa tidak dikatakan mad jaiz saja? Beda. Ya. Kalau mad jaiz memang huruf madnya mewujud, ya, huruf madnya mewujud. Sedangkan madsilah apa? Asalnya tidak ada huruf mad, namun ada karena sebab. Lalu dipanjangkan karena ketemu dengan hamzah. Madsilah pada wa annahu munculnya karena apa? Karena dhamir ha diapit oleh dua huruf yang berharokat, yaitu nun fathah dan hamzah fathah. Ya. Baik. Karena letaknya diapit oleh dua huruf yang berharokat, maka jadilah dhamir itu menjadi panjang. Wa annahu ahlaka. Beda dengan apa? Lahul mulku. Sama-sama hak dhamir, ya. Namun dibaca pendek. Lahul mulku. Karena tidak diapit oleh dua huruf yang berharokat. Salah satunya sukun. Ya, di sini lahul mulku, huruf yang setelah haknya sukun. Ya, itulah sebabnya apa? Menjadi panjang. Nah, kemudian ditandai dengan tanda wawu kecil. Nah, kemudian kenapa menjadi empat harokat? Ya, karena bertemu dengan hamzah. Ya. Huruf yang kedua yang mengapitnya, ya, adalah huruf hamzah. Nah, makanya dibaca dengan empat harokat. Ya, seperti mad jaiz. Kita ulangi. Wa annahu ahlaka adan. Baik. Namanya apa? Annahu mad apa? Mad silah. Silah apa? Kubra. Kalau dua harokat, mad silah? Sughra. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan. Nah, dalam ayat tadi ada tidak mad jaiz? Majais ada tidak? Qala ma adhunnu ada tidak? Ada tidak? Ada. Yaitu mana? Ma adhunnu. Qala ma adhunnu, ya. Namanya mad jaiz munfasil. Ada lagi mad jaiz? Apakah dikatakan mad jaiz? Mad apa? Bukan mad jaiz, ya. Tapi apa? Juga bukan mad silah kubra. Namanya mad mulhaq bisilah. Mulhaq bisilah. Karena haknya ini bukan hak dhamir, ya. Haknya bukan hak dhamir, mulhaq bisilah. Tapi ukurannya sama dengan apa? Mad jaiz, ya. Mad jaiz. Al-muhim walaupun kita enggak tahu tanda atau namanya, al-muhim kalau ada, ya, mad kemudian setelahnya ada hamzah, apakah awalnya adalah mad asri ataukah mad yang apa? Aridah, mad arid panjangkan seperti mad jaiz, ya, mad harakat. Nah, satu lagi, ya. Halaman 10. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Mad apa namanya innahu? Silah. Nah, ini silah kubra, ya, bukan mulhaq bisilah. Silah kubra mulhaq bil jaiz. Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. Ya, mat apa? Asli. Sa mat jaiz. Innahu silah kubra. Baris keempat. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. La ilaha ula'i wa la ilaha. La mat apa namanya? Jaiz. Ila asli ha jaiz ya, ha juga fi hukmil infisal ya, fi hukmil infisal ha tanbih fi hukmil infisal. Ula'i mat wajib ya, la'i mat wajib. Wala mat jaiz. Ila asli ha u jaiz. Haulai mad wajib. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Adapun yang berikutnya adalah mad lazim. Mad lazim insyaallah kita akan bahas pada pertemuan ba'da asr insyaallah taala. Baik. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai pembahasan juz 5. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallah.